Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, fa insyaAllah di malam hari ini, sebagai pengganti dari dars Ustaz Abu Luqman hafizahullah, insyaAllah kita akan melanjutkan dars kita dari kitab Fiqih Muyassar. Terakhir yang kita bahas dalam pembahasan terakhir adalah terkait bab al-mu'amalat, bab yang ke-9 darinya, yaitu fil hajar, terkait al-hajar. Dan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari, bahwa al-hajar, pencekalan atau al-mana, al-hajar yaitu ditahannya harta seseorang untuk bertindak padanya. Pencegahan terhadap harta seseorang untuk bertindak pada hartanya. Dan kesimpulannya bahwa al-hajar, orang yang dicegah dari bertindak pada hartanya, itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, yaitu al-hajar li maslahatil mahjuri alaih. Dihajar, seseorang dihajar, dicekal atas atau untuk kemaslahatan dirinya, untuk kepentingan dirinya. Seperti anak kecil, orang gila, orang yang sefi, yang tidak bisa mengurus keuangannya. Maka orang yang semacam ini tidak boleh diserahkan hartanya kepada dia. Ditahan harta dia oleh walinya dan tidak diserahkan kepadanya. Kenapa? Untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan orang yang dihajar tersebut, orang yang dicekal tersebut. Jadi anak kecil yang belum baligh, dia hartanya ditahan oleh walinya, tidak diserahkan kepadanya sampai dia baligh. Demikian juga orang gila, hartanya tidak boleh diserahkan kepadanya sampai dia sadar dari kegilaannya. Demikian juga orang yang safi, orang yang punya kekurangan, tidak mampu mengurus keuangannya, tidak mampu mengatur, tidak baik dalam mengurus keuangannya, maka hartanya dia dicegah, ditahan, dan tidak diserahkan kepadanya sampai dia rasyid, sampai dia pandai dalam mengatur keuangannya. Apa dalilnya? Telah kita pelajari juga, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum." Dan ujilah anak-anak yatim sampai ketika mereka telah sampai pada usia nikah, yakni ketika mereka telah sampai pada usia baligh dan telah tampak pada kalian kerasyidan mereka, maka baru setelah itu serahkanlah harta mereka kepada mereka. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, hajar yang kedua, yaitu hajar, pencekalan atas harta seseorang untuk kemaslahatan orang lain. Untuk kemaslahatan orang lain. Seperti orang yang terlilit hutang, dan hutang dia lebih banyak dari hartanya. Hutangnya lebih banyak dari hartanya. Orang ini ditahan untuk bertindak pada hartanya demi kepentingan orang lain. Karena jika dia dibiarkan bertindak pada hartanya, tentu akan merugikan hak orang lain. Demikian juga kata beliau, kita lanjutkan, fayumna'u minat tasarrufi fi malihi li'alla yadurra bi ashabid duyun. Maka dicegah orang tersebut untuk bertindak pada hartanya supaya tidak memudaratkan pemilik hutang. Walhajru ala al-mariyud, demikian juga al-hajr, diantara bentuk hajr untuk kemaslahatan orang lain, yaitu hajr atas orang sakit. Maradul maut, orang sakit yang sakitnya itu akan mengantarkan kepada kematiannya. seorang sakit dengan sakit parah, dan dia menduga dengan dugaan kuat bahwa ini adalah sakit yang mengantarkannya kepada kematian. Fima zada ala thuluth, jika dia berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, maka dia tidak boleh ditahan dan tidak boleh dia berwasiat lebih dari sepertiga hartanya dalam rangka apa? Lihaqqil warathah, untuk kemaslahatan ahli waris, untuk kemaslahatan ahli waris. Nah, nanti akan kita pelajari bahwa orang yang meninggal atau orang yang sakit atau orang yang punya tanda-tanda bahwa kematian sudah dekat kepadanya, maka tidak boleh dia bersedekah, berinfak, mengeluarkan sedekah dari hartanya seluruhnya atau lebih dari sepertiga, maksimal kata Rasulullah SAW thuluts, maksimal itu yang boleh dia keluarkan di saat-saat seperti itu, paling banyak itu sepertiga dan tidak boleh lebih dari itu. Kenapa? Karena akan merugikan ahli warisnya. Maka jika ada orang yang seperti ini kondisinya, sakit dengan sakit yang bisa mengantarkan kepada kematian, dan dia berwasiat hartanya untuk disedekahkan, untuk dihibahkan kepada orang-orang fakir, kepada kemaslahatan-kemaslahatan supaya bermanfaat untuk dirinya, maka itu disyaratkan tidak boleh lebih dari sepertiga. Jika lebih dari sepertiga hartanya, maka dicekal dan tidak boleh dia bertindak pada harta tersebut. Untuk apa? Untuk kemaslahatan ahli waris. Wa kadzalikal 'abdu yuhjaru 'alaihi li haqqi sayyidih, demikian juga hamba budak sahaya, hamba sahaya, dia dicekal bertindak pada hartanya untuk kemaslahatan sayyidih, tuannya. Fala yasihhu tasarrufuhu bighairi idzni sayyidih, maka tidak sah tindakan budak ini kecuali dengan seizin tuannya. Itulah dua macam hajar yang dijelaskan oleh para muallif hafizahumullah taala. Dan kita masuk pada masalah tsaniyah. Qala rahim qala qalu hafizahumullah al ahkamul muta'alliqatu bin naw'il awwal min al hajar wa huwa al hajar 'ala al insani li maslahatin nafs li maslahati nafsihi. Setelah beliau merinci macam-macam hajar, bahwa ada dua macam, maka beliau akan masuk pada jenis macam yang pertama dari hajar. Kata beliau di sini, hukum-hukum yang terkait dengan jenis atau macam yang pertama dari hajar, yaitu apa? Wa huwal hajru 'alal insani li maslahati nafsihi, yaitu menghajar, mencekal harta seseorang untuk kemaslahatan dirinya, untuk kemaslahatan orang tersebut yang dicekal hartanya. Jadi ada beberapa hukum yang terkait dengan macam yang pertama ini, menghajar seseorang untuk kemaslahatan dirinya. Al-awwal idza ta'adda al-mahjuru 'alayhi li sigharihi wa nahwihi 'ala nafsin aw malin bi jinayatin fa innahu yadhman. Apabila pihak yang dicekal ini melakukan pelanggaran lisigharih, dan kondisi pihak yang dihajar tersebut adalah anak kecil, wanahwi, atau yang semisalnya, orang gila, orang yang safih, jika mereka melakukan pelanggaran ala nafsin, atas pelanggaran atas jiwa, membunuh atau melukai, au malin, atau pelanggaran atas harta, bijinayatin, dengan suatu pelanggaran kriminal, melukai seseorang, merusak harta orang lain, pelakunya adalah pihak yang dihajar. Pelakunya siapa? Pihak yang dihajar, pihak yang dicekal, yaitu anak kecil, atau orang yang safih atau orang yang tidak memiliki akal. Fa innahu yadman, maka pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, yakni al-mahjur alaih, pihak yang melakukan pelanggaran itu harus bertanggung jawab. Wa yatahammal ma yatarattab ala dzalika min ghalamah, dan dia memikul kerugian yang berdampak atas perbuatannya. Walaupun dia masih kecil, walaupun akalnya kurang, tetapi karena dia melakukan pelanggaran terkait hak manusia, maka tidak gugur. Tidak kemudian kita katakan anak kecil sudah lepas dari tanggungan. Tidak, tetap anak itu tetap bertanggung jawab, dan walinya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan orang yang di bawah tanggungannya. Li'anna al-muta'adda 'alaihi lam yufarrid. Kenapa anak atau orang yang dihajar yang jenis pertama ini dia harus bertanggung jawab? Dikarenakan pihak yang dilanggar lam yufarrid, dia tidak melakukan perbuatan tafrid, tidak melakukan perbuatan tafrid, kelalaian. Tafrid yaitu tarku wajib, meninggalkan yang wajib. Walam ya'dhan bidzalik, dan tentunya pihak yang dilanggar itu tidak ridha dengan apa yang terjadi pada dirinya. Contohnya misalnya tadi anak kecil ambil batu, lempar batu kena kaca mobil tetangganya, maka anak ini bertanggung jawab dan walinya yang memikul. Walinya yang bertanggung jawab juga karena anak-anak ini yang berbuat. Kenapa? Karena pihak yang dilanggar, yang dirugikan, dia tidak, bukanlah orang yang mufarrid, bukan orang yang lalai. Dia letakkan mobilnya sesuai pada tempat di parkirannya, di depan rumahnya, bukan di tempat mainan anak-anak. Dia bukan orang yang meletakkan mobilnya di tempat bermainnya anak-anak. Tidak, dia letakkan di tempat parkiran mobil. Berbeda kalau dia meletakkan di tempat permainan anak, ditaruh mobilnya di situ, pecah kacanya, tidak bertanggung jawab anak itu. Kenapa? Karena dia tidak melakukan yang wajib. Dia meninggalkan yang wajib. Yang wajib apa bagi dia? Menyimpan, meletakkan hartanya sesuai pada tempatnya. Ini maksud. Dan dia bukan orang yang melakukan mufarrid, lam yufarrid. Walam ya'dhan bidzalik, dan dia juga tidak ridha dengan hal tersebut. Maka di sini anak ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya walaupun dia masih kecil, walaupun dia belum baligh. Karena itu terkait dengan hukum wad'i. Jadi hukum itu ada dua macam, ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Hukum wad'i itu hukum yang diletakkan dan tidak melihat apakah pelakunya itu sudah baligh, berakal atau tidak. Hukum itu tetap berjalan dan berlaku bagi siapapun yang terkena hukum, tetap berlaku dan tidak melihat apakah dia sudah baligh atau belum, berakal atau tidak. Itu hukum wad'i. Seperti harta zakat, zakat itu dikeluarkan dari siapapun dia, yang sudah sampai nisab, yang sudah sampai haulnya, baik dia itu anak yang masih belum baligh, masih kecil, tapi dia punya harta yang banyak, tetap harus dikeluarkan zakatnya. Karena tidak ada kaitannya dengan kebalighan di usia baligh, dan tidak ada kaitannya juga dengan akalnya seseorang. Orang gila punya harta banyak, walinya harus mengeluarkan zakatnya. Itu yang dimaksud dengan hukum wad'i. Adapun hukum taklifi, maka itu yang dipersyaratkan adanya akal, adanya kebalighan, sudah baligh, dan seterusnya. Qala wa amma idza dafa'a malahu ila saghirin, akan tapi apabila seseorang menyerahkan hartanya kepada anak kecil, au safih, atau dia serahkan hartanya kepada orang yang safih atau orang yang gila, au majnun, fa atlafahu, kemudian anak tersebut merusaknya dan merugikan harta yang diberi oleh orang ini. Lam yadmanhu, maka anak itu tidak menjamin dan tidak bertanggung jawab. Kenapa? Li'annahu sallatahu alaihi biridahu fahuwa mufarrid. karena orang tersebut menyerahkan hartanya itu dengan keridhaan dia, dan dia di sini kondisinya mufarrid, lalai dan tidak melakukan yang wajib. Maka orang yang memberi barang pinjaman kepada anak-anak, dia tahu kondisi anak-anak, tidak bisa dipercaya. Masih anak-anak khawatir harta yang dia serahkan itu akan rusak. Dia kasihkan, pinjamkan HP-nya kepada anak-anak misalnya. Anak-anak itu main, rusak. Gak bisa dia menuntut. Kenapa? Karena yang salah dia. Kenapa dia serahkan kepada mereka? Bukan salah anak-anak. Yang lalai, bukan anak-anak. Tapi dia sendiri yang menyerahkan, menunjukkan bahwa dia ridho. Dia sendiri yang salah. Ini terkait jika terjadi pelanggaran atau kerugian atas harta seseorang. Dilihat jika orang tersebut dirugikan hartanya dan dia tidak melakukan tafrid, maka dia berhak menuntut hartanya tersebut yang dirugikan. Tetapi jika justru sebaliknya dia yang melakukan tafrid, yang tidak sepantasnya dia lakukan, kemudian terjadi kerugian atas hartanya atau atas dirinya, maka pihak yang melanggar, anak-anak tersebut, dia tidak bertanggung jawab karena dialah yang salah. Ini terkait hukum yang pertama. Atsani yang kedua, yazulul hajru 'ala as-saghiri bi amrayn. Hajar itu apa? Pencekalan harta dari seseorang untuk bertindak padanya. Al-hajru yazulul hajru 'ala as-saghiri bi amrayn. Hajar itu terangkat dari anak kecil dengan terpenuhinya dua perkara. Hajar terangkat dari anak kecil dengan terpenuhinya dua perkara. Maksudnya apa? Sampai kapan anak itu dicekal, tidak boleh dikasih harta dan dia bertindak padanya? Sampai kapan dia tidak boleh memegang harta? Yang dimaksud tidak boleh memegang harta di sini, ditahan hartanya, maksudnya harta-harta yang bukan sepantasnya mereka memegangnya. Adapun pada harta-harta yang lumrah, yang sedikit nilainya, yang itu menjadi kebiasaan bahwa anak-anak boleh dan memiliki harta-harta yang seperti itu, maka ini tidak dihajar. Seperti uang jajan, seperti dikasih uang yang senilai untuk jajan anak-anak, maka ini tidak mengapa. Akan tetapi pada perkara-perkara yang besar, maka tidak boleh anak tersebut dikasih harta yang nilainya besar, karena itu tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada. Nah, sampai kapan hajar itu berlaku pada anak? Jawabannya, sampai terpenuhinya dua perkara. Al-amrul awal, yang pertama, al-bulugh, usia baligh. Wa yu'rafu dhalika bi'alamat, diketahui usia baligh anak itu dengan beberapa alamat. Wahia, yang pertama, inzaluhu al-mani, keluarnya air mani. Baik dengan cara mimpi, atau dengan cara al-jima', atau dengan cara yang lain. Jika sudah bisa mengeluarkan air mani, maka ini tanda anak itu sudah baligh. Aw imbatu sya'ril khashini hawla al-qubul, atau tumbuhnya bentuk alamat tanda baligh seseorang yang kedua, tumbuhnya bulu yang kasar pada sekitar kemaluannya. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, au bulughihi al-khamisata asyrah. Alamat kebalighan anak yang ketiga adalah masuk usia 15 tahun. Awil haid. Jadi tiga ini, keluarnya mani, tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, yang ketiga masuk 15 tahun, tiga alamat ini mencakup laki-laki dan perempuan. Dan untuk perempuan ditambah lagi dengan yang berikutnya, awil haid. Ditambah lagi untuk perempuan, yang keempat, yaitu haid. Jika wanita sudah haid, maka itulah tanda baligh. Fi haqqil jariyah, untuk wanita. Demikian juga ditambah oleh para ulama dengan satu alamat, yaitu al-hamil, kehamilan. Jika wanita sudah hamil, walaupun dia belum haid, dan dia bisa hamil, maka ini menunjukkan kebalighan dia. Itulah beberapa alamat anak itu dikatakan sudah baligh. Dan tidak mesti harus terpenuhi semua alamat ini, tidak. Jika salah satu alamat ini sudah tampak pada anak, sudah ada pada anak, maka teranggap baligh. Misalnya ada anak yang belum tampak alamat, belum pernah keluar mani, belum ada bulunya dan seterusnya, tetapi dia sudah berusia 15 tahun. Maka baligh, sudah baligh. Walaupun umurnya masih kecil, tapi sudah keluar mani, maka baligh. Jadi intinya alamat ini, jika telah nampak, telah ada salah satunya, maka menunjukkan dia sudah baligh. Jadi ini perkara yang pertama, yang dengannya anak itu terlepas dari pencekalan atas hartanya. Al-amru tsani, yang kedua, perkara yang kedua yang dengannya anak itu lepas dari pencekalan atas hartanya adalah ar-rusyd, kerasidan. Apa itu ar-rusyd? Wahuwa as-salahu fil mal, kerasidan adalah baik dalam mengurus harta. Baik dalam mengurus harta. Maksudnya adalah dia bisa meletakkan hartanya itu sesuai pada tempatnya. Bisa meletakkan hartanya pada tempatnya yang sesuai. Itu disebut ar-rusyd. Lawan daripada ar-rusyd yaitu as-safah. Orang yang tidak bisa mengatur hartanya ini safih. Liqaulihi ta'ala, dalil ala firman Allah Azza wa Jalla, wabtarul yatama hatta idza balagun nikah, dan ujilah anak-anak yatim, mencakup juga anak-anak yang semana dengan anak yatim yang belum baligh. Hatta idza balagun nikah, sampai ketika mereka telah baligh, fa in anastum minhum rusdan, jadi ujilah mereka apakah mereka itu sudah pantas mendapat harta, mereka sudah pantas untuk diserahkan hartanya atau belum. Ujilah dengan dua cara. Yang pertama, kata Allah Azza wa Jal, jika mereka sudah sampai usia baligh, sudah baligh. Yang kedua, fa'in anastum minhum rusjan, jika telah tampak pada mereka sesudah usia baligh tersebut, dan tampak pada mereka kerasidan mereka, baiknya mereka dalam mengurus hartanya, baru kata Allah, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka baru setelah itu serahkanlah harta mereka kepada mereka. Wayu'raf rusduhu bil imtihan, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa anak ini rasyid atau tidak? Dengan cara diuji. Bagaimana mengujinya? Fayumnahu syai'an minat tasarruf wa yutraku yatasarrafu miraran fil mal. Maka anak ini diuji dengan cara dia diberi sebagian harta untuk bertindak padanya. Kemudian dilepas dan dibiarkan beberapa kali dia bertindak sendiri pada harta yang diberikan oleh walinya ini. Misalnya walinya mengatakan, ini harta, bertindaklah kamu padanya untuk kemaslahatan dirimu. Kemudian wali ini, orang tuanya ini misalnya, meninjau dan mengawasi, melihat apakah anak ini betul-betul sudah bisa meletakkan harta itu sesuai pada tempatnya, membeli sesuatu yang pantas dia beli dan tidak tertipu, atau justru masih belum bisa. Jika sudah bisa, maka dia lulus dan teranggap sebagai rasyid, maka boleh kita serahkan harta kepada dia. Kalau yutraku yatasarrafu miraran fil mal, maka orang tersebut, anak tersebut yang sudah baligh, yang sedang diuji ini, dia dibiarkan beberapa kali untuk mengatur keuangan yang diberikan ini dengan oleh walinya. Fa illam yughban, maka jika anak tersebut lam yughban ghubnan fahishan, dia tidak tertipu dengan tipuan yang parah, dengan tipuan yang parah maksudnya anak ini dia bisa membeli barang itu sesuai dengan harga normal. Sesuai dengan harga normal. Tidak tertipu dengan orang lain. Karena terkadang orang yang zalim melihat anak-anak masih kecil misalnya, dia membeli barang dinaikkan dengan harga yang sangat tinggi. Ditipu dengan tipuan yang parah. Maka dia, jika dia masih bisa tertipu dengan cara seperti ini, dia masih belum lulus. Dia masih belum rasyid. Sehingga apabila orang tersebut, anak ini, tidak tertipu dengan tipuan yang parah. Ini yang pertama. Tidak tertipu dengan tipuan yang parah. Misalnya harga barang itu normalnya 100. Dijual 500 untuk anak ini. Maka ini tipuan yang parah. Maka tidak bisa kita serahkan lagi harta kepadanya. Karena dia walaupun sudah balik, tetapi dia masih belum rasyid. Tapi dia masih belum rasyid. Atau dia dipermainkan oleh teman-temannya. Misalnya, orang tuanya menyerahkan harta untuk menguji apakah anak ini sudah rasyid atau belum. Teman-temannya tahu bahwa anak ini membawa harta. Maka teman-temannya menipunya, mempermainkannya, ditawar-tawar supaya menraktir mereka semua. Sudah hari ini, Masya Allah, kamu sekarang membawa uang banyak ya. Dibujuk-bujuk, akhirnya anak itu ya sudah hari ini, sudah. Belanja apa yang kalian inginkan, saya yang bayar. Besoknya demikian lagi. Tambah banyak teman-temannya, terus demikian. Nah, ini tertipu dengan kawan-kawannya. Ini belum rasyid. Jadi jika dia masih sering tertipu, maka ini belum rasyid. Tetapi jika dia tidak tertipu lagi, sudah bisa tahu dia bahwa ini harta milik dia. Harus dia tanggung jawab terhadap harta tersebut. Tidak membuang-buangnya dan tidak pula tertipu dengan orang lain. Maka ini lulus dari ujian ar-rasyid yang ada pada dia. Walau walam yunfik, kemudian yang berikutnya. Di antara tanda bahwa orang tersebut sudah lulus dari kerasyidan, walam yunfik, yaitu, dan jika anak tersebut tidak menginfakkan hartanya pada perkara yang haram. Nah, jadi dilihat apakah ini anak ini menginfakkan hartanya pada perkara yang haram atau tidak. Jika dia ternyata setelah diberi harta, maka dia belanja perkara-perkara yang haram, beli khamr, beli sesuatu yang haram, dia buang-buang hartanya. Kata para ulama, membelanjakan harta kepada sesuatu yang haram itu merupakan bentuk pembuang-buangan harta. Membelanjakan sesuatu pada sesuatu yang haram itu merupakan bentuk pembuangan harta. Bahkan lebih parah, jika ada orang yang mubadzir berbuang-buang harta, dia dosanya hanya satu, yaitu tabdzir. Tapi kalau orang yang membelanjakan barangnya pada perkara yang haram, maka dia terjatuh pada dua dosa. Yang pertama, tabdzir, membuang-buang harta. Yang kedua, membelanjakan pada perkara yang dimurkai oleh Allah dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dikasih uang misalnya dia beli khamr, beli rokok, beli alat-alat musik, dan seterusnya di perkara-perkara yang haram, maka ini masih belum rasyid, masih belum bisa mengatur keuangan dia. Maka tidak boleh diserahkan harta kepadanya. Au fi ma la fa'idata fi, atau pada perkara yang tidak ada faedah. Karena dzalika dalilun ala rusydih, jika tidak demikian maka itu menunjukkan kerasyidan anak ini. Maksudnya jika tidak demikian, yakni jika dia tidak tertipu dan jika dia tidak menginfakkan hartanya pada perkara yang haram dan perkara yang tidak ada manfaatnya, maka ini menunjukkan kerasyidan dia. Jadi setelah diuji dan tampak bahwa anak ini sudah mampu mengurus keuangannya, baru setelah itu diserahkan harta-harta itu kepadanya. Tetapi jika belum, masih belum mampu, maka tidak boleh kita menyerahkan harta yang banyak kepada anak tersebut. Asalis, kemudian poin yang ketiga, Hukum yang ketiga, yazurul hajru 'anil majnuni bi amrayni aidan. Jadi kesimpulannya tadi bahwa anak itu, anak kecil, sampai kapan dia dihajar? Jawabannya sampai nampak dua perkara padanya. Yang pertama al-bulug, yang kedua ar-rasyid. Pandainya dia dalam mengurus keuangan. Hukum yang berikutnya terkait hukum al-hajar bagi untuk kemaslahatan orang yang dihajar. Yang ketiga adalah yazurul hajru 'adil majnuni bi amrayni aw bi amrayni aidan. Terangkat hajar dari orang gila dengan adanya dua perkara. Yang pertama al-awwal zawalul jununi waruju'u 'aqlihi ilayhi, hilangnya kegilaan dia dan kembalinya akalnya. Jadi normalnya dia. Sampai kapan orang gila itu dicekal hartanya dan tidak perlu diserahkan kepadanya? Sampai sembuh kegilaannya. Sampai sembuh dari kegilaannya. Jika dia adalah model orang yang gila sesaat, kemudian sadar sesaat, maka di saat sadar, boleh diserahkan harta kepadanya. Dan di saat gila, maka tidak boleh diserahkan harta kepadanya. Misalnya dia gila sepekan, sadar sepekan, atau gila sehari, sadar normal sehari. Maka di saat gila, maka dicekal hartanya. Dan di saat dia sembuh dari kegilaannya, boleh diserahkan harta itu kepadanya. Kedua, yang kedua ar-rusyd. Ar-rusyd yang kedua, kapan orang gila itu terangkat hajar pencekalan atasnya? Ketika telah rasyid. Ketika telah rasyid, adanya akal dan rasyid. Kalau anak kecil sampai kapan? Sudah baligh dan rasyid. Orang gila juga demikian, adanya akal dan rasyid. Intinya harus rasyid. Harus rasyid. Amma safih, adapun sekarang kita akan bahas masalah yang berikutnya, lawan daripada rasyid. Adapun orang yang safih, apa itu safih? Yaitu orang yang tidak baik dalam mengurus hartanya, membuang-buang hartanya. Punya harta dia buang-buang, dia berikan kepada orang cuma-cuma dan seterusnya. Tidak bisa mengatur keuangannya. Amma safih fayazulu anhu as-safah wa at-taish wa ittisafihi bis-salahi fi at-tasarrufat al-maliyah. Adapun orang yang safih, orang yang safih, sampai kapan hajar itu terangkat darinya? Jadi ada anak kecil, ada orang gila, dan ada orang safih. Orang safih ini tidak mesti anak kecil. Orang besar sekalipun dan tidak gila, tetapi dia safih, itu juga harus dicekal hartanya, tidak boleh diserahkan kepadanya. Jadi safih, sampai kapan dia dicekal hartanya? Sampai hilang kesafihan dia, fatais dan kecerobohan dia, wattisafihi bisalahi fit tasarrufat almaliyah, dan sampai dia memiliki sifat baik dalam bertindak pada hartanya. Sampai dia memiliki sifat baik dalam bertindak pada hartanya. Rabi' kemudian yang keempat, yatawalla amrul mahjur alaihim al-ab. Yang menjadi wali orang yang dihajar adalah al-ab, abinya, orang tuanya. Dengan syarat, idza kana adilan, apabila orang tuanya itu adalah orang yang adil. Orang yang adil, yang dimaksud adil di sini adalah man yajtanib al-kaba'ir wa la yusir 'ala as-sagha'ir wa kanat mahasinuhu akthar min masawi'ih. Kata para ulama, para fuqaha menyebutkan dimaksud adil dalam bab fikih, yaitu orang yang menghindar dari perkara dosa-dosa besar dan tidak istimrar terus-menerus di atas dosa kecil, dan kebaikan dia itu lebih banyak daripada kejelekannya. Kebaikan dia lebih banyak dari kejelekannya, ini disebut orang yang adil. Orang yang adil. Jika bapaknya, orang yang dihajar ini adalah orang yang adil, ini yang pertama, syarat yang pertama harus orang yang adil, yang kebaikannya itu masih lebih banyak dari kejelekannya. Kenapa? Karena jika tidak demikian, tentu tidak pantas dia menjadi wali, karena akan merugikan yang di bawah tanggungannya. Jika orang tua atau orang yang memegang perkara kewalian itu bukanlah orang yang adil, otomatis yang dirugikan adalah yang di bawahnya. Dipersyaratkan orang tua adalah orang yang adil, rasyid. Yang kedua, rasyid. Harus rasyid. Sudah paham rasyid ya? Thumma wasiyuhu. Nah. Dipersyaratkan wali orang yang dihajar itu dua syarat, adil dan rasyid. Adil dan rasyid. Jika bukan orang yang adil, seperti orang yang fasik, yang dikenal dengan kejahatannya, yang suka membuang-buang harta, suka berbuat zalim, tidak punya rasa takut kepada Allah terhadap harta orang lain, maka tidak pantas dan tidak berhak dia menjadi wali, walaupun dia ayahnya sendiri. Walaupun dia ayahnya sendiri. Dan juga harus rasyid, karena jika tidak rasyid, maka dianya sendiri juga harus dicekal. Dianya sendiri juga, kalau tidak rasyid, maka dia safih, harus dicekal. Bagaimana dia safih, kemudian dia menjadi wali? Maka tidak mungkin. Jadi harus adil dan harus rasyid. Rasyid adalah orang yang bisa mengatur keuangannya, hartanya. Jadi yang berhak menjadi wilayah, yang berhak memegang wali adalah orang tua. Yang adil dan rasyid. Thumma wasiyuh. Kemudian, urutannya siapa? Orang berikutnya yang berhak mendapat kewalian di sini. Wasiyuh. Penerima wasiat. Penerima wasiat. Maksudnya adalah orang yang diserahkan wasiat oleh ayahnya sebelum meninggal misalnya. Ayahnya menunjuk bahwa Fulan adalah wali anak-anak saya. Misalnya pamannya, saudaranya dijadikan sebagai wali untuk anak-anaknya. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang berhak menjadi wali setelah ayah dalam hal ini adalah orang yang diberi wasiat. Orang yang diberi wasiat. Dan di sana ada pendapat yang kedua bahwa dikembalikan kepada hakim. Pendapat yang kedua mengatakan jika bapaknya tidak pantas menjadi wali, maka dikembalikan kepada hakim. Atau orang yang kedua, setelah bapaknya, jika tidak ada bapaknya, maka dikembalikan kepada hakim. Dan hakim melihat siapa di antara keluarga mereka yang paling sayang terhadap anak-anak ini. Maka hakim memilih orang yang memiliki kasih sayang lebih besar daripada yang lainnya. Misalnya pamannya dari jalur bapak lebih sayang daripada pamannya yang dari jalur ibu. Maka hakim memilih pamannya dari bapak untuk menjadi wali anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Dan jika sebaliknya, misalnya dari pihak ibunya atau saudaranya misalnya lebih sayang daripada yang lainnya, maka kewalian itu dipegang oleh saudaranya. Jadi hakim yang menentukan dengan melihat. Bagaimana melihatnya? Melihat siapa yang lebih sayang. Karena orang yang lebih sayang, dia tentunya pasti lebih peduli dan lebih perhatian daripada orang yang kurang kasih sayang. Ini pendapat yang kedua dan ini pendapat yang diberi oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena tidak semua orang yang diberi wasiat itu pantas. Karena tidak semua orang yang diberi wasiat pantas. Karena di sana terkadang mungkin ada yang lebih cocok dan lebih pantas menjadi ahli walinya, karena dia lebih sayang dan lebih dekat, lebih faham, maka bukan yang diberi wasiat, tetapi yang lebih didahulukan adalah orang yang terdekat dan yang lebih kasih sayang yang ditunjuk oleh hakim ini. Qala wajib 'ala man yatawalla, setelah itu beliau menyebutkan, qala wajib 'ala man yatawalla amrahum an yatasarrafa bima fihi al-ahadd wal anfa'u lahum. Dan wajib bagi yang mengurus urusan anak-anak yatim, ayyatasarraf bima fihi, yani bagi para wali yang ditunjuk sebagai wali, dalam mengurus harta yang di bawahnya, yang dia tanggung, anak yang di bawahnya, ayyatasarraf, maka dia harus bertindak bima fihi al-ahab, bertindak pada hartanya, pada perkara yang lebih menguntungkan, al-lahad yang lebih menguntungkan, wal-anfa dan yang lebih bermanfaat untuk mereka. Yang lebih bermanfaat untuk mereka. Ada dua barang, yang satu lebih bagus dan yang satu kurang bagus, harganya sama, maka dia harus memilih yang lebih menguntungkan, yang lebih bermanfaat. Karena dia di sini bertindak untuk orang yang dicekal, bukan untuk pribadi dia. Bertindak untuk orang lain, maka dia harus amanah dalam menjalankan tugasnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Ahsan, bukan hasan, tetapi yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Wal ayatu nassat 'ala al-yatim, ayat ini menetapkan terkait anak yatim. Jadi Allah mengatakan, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Ayat ini menetapkan terkait hak anak yatim. Tetapi wa yuqasu 'alaihi ghairuhu, tapi bisa dikiaskan untuk yang lainnya. Mimman huwa fi ma'na, yang semakna dengan anak yatim, yaitu anak-anak yang di bawah tanggungannya. Seperti orang gila atau orang yang safih, maka walinya harus bertindak dengan cara yang paling baik. Al-khamis, yang kelima, ala waliyil yatim, wajib bagi wali yatim, ayyuhafidhu ala malih, untuk menjaga harta yang ditanggungnya, yang ditanggung, yang diurus oleh dia, oleh wali ini. Wala ya'kulahu, dan tidak boleh dia memakannya. Aw yatasarrafa fihi dhulman wa buhtanan, tidak boleh dia bertindak pada harta tersebut dengan cara zulum dan menipu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, innal ladhina ya'kuluna amwal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zulum, dengan cara zalim, sesungguhnya mereka itu menelan dalam perut mereka api an-nar. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan juga Allah berfirman, wala ta'kuluha israfan, israfan wa bidaran ay yakbaru, dan janganlah kalian memakan harta anak yatim dengan cara israf, di luar batas kewajaran. Wa bidaran, yani ceroboh, sengaja menghabiskan harta anak yatim, karena ay yakbaru, khawatir takut anak itu cepat besar. Khawatiran ini sebentar lagi menjelang dewasa. Kalau sudah dewasa, berarti hartanya diserahkan kepadanya. Maka walinya Allah larang. Tidak boleh bagi wali untuk menghabiskan harta anak yatim karena khawatir anak itu beranjak dewasa. Maka wajib bagi wali yang mengurus harta anak yatim untuk bertindak pada harta tersebut dengan cara yang terbaik, dan tidak boleh bermudah-mudahan padanya. Tidak boleh dia bermudah-mudahan padanya. Harus bertanggung jawab, beramanah. Misalnya punya hewan ternak, anak yatim punya harta hewan ternak, maka dia harus menyiapkan siapa yang mengurus hewan-hewan tersebut, yang memberi makan, yang mengembalanya, dan seterusnya. Tidak dibiarkan. Punya kendaraan, punya mobil misalnya, maka tidak dibiarkan di bawah matahari, ditelantarkan. Harus dia jaga. Harus dia jaga. Jika ada harta, maka dia gunakan harta tersebut dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaik? Misalnya dibelikan aset-aset yang bermanfaat, properti misalnya, harta-harta anak yatim. Dia sebagai wali dari anak yatim ini, pengurusnya, maka dia hartanya, harta tersebut dibelanjakan properti. Tujuannya apa? Supaya bertambah harta itu, jadi kemudian hari lebih tinggi nilainya. Atau hartanya itu dipergunakan untuk berdagang yang menguntungkan, perdagangan yang menguntungkan, tidak setengah-setengah. Jadi harus yakin betul bahwa ini perdagangan yang bisa menguntungkan. Karena ada ancaman yang sangat ngeri dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang memakan, bertindak atas harta anak yatim dengan cara zulum, tidak berhati-hati, maka khawatir dia mengambilnya, menelan api an-nar. Misalnya ada saham yang terpercaya, dia nanam saham di situ dan seterusnya. Itulah kewajiban yang harus ditanggung oleh pengurus harta anak yatim. Dan juga Allah berfirman dalam ayat yang tadi, "Faman kana ghaniyan falyasta'fif." Jadi, "Wabtalu al-yatama hatta yatabalagha an-nikah, fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru." Dan jangan kalian memakan harta mereka karena khawatir mereka beranjak dewasa. Kemudian Allah mengingatkan, "Faman kana ghaniyan falyasta'fif." Dan barang siapa di antara yang ghani, yang kaya, maka hendaknya dia untuk menahan diri, wajib bagi dia menahan diri. Maksudnya apa? Jika pengurus harta anak yatim itu adalah orang kaya, maka tidak boleh dia mengambil sedikit pun dari harta yang dimiliki oleh anak yatim ini. Harus dia yasta'fif, menahan diri. Ini jika dia pengurusnya adalah orang kaya. Allah haramkan dan Allah wajibkan bahwa dia tidak boleh mengambilnya. Tetapi Allah mengatakan, "Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Dan apabila pengurus harta anak yatim itu adalah orang yang fakir, maka boleh dia makan dan mengambilnya, namun dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sewajarnya dan sebatasnya. Yang pantas, yang ma'ruf, sesuai uruf. Sesuai uruf. Sesuai kebiasaan. Berapa pengurus harta anak yatim per bulannya mendapat upah yang diambil dari harta anak yatim. Misalnya biasanya dia mendapat 2 juta, maka tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf ini jika dia adalah orang yang fakir. Jika dia orang yang fakir. Tetapi harus berhati-hati, harus berhati-hati. Tidak boleh dia melebihi batas. Tidak boleh dia memakan harta anak yatim dengan cara yang melampaui batas. Allah mengancam, "Innal ladzina ya'kulun amwalal yatama dzulman." Barang siapa memakan harta anak yatim dengan cara zulm, tidak pada haknya. Dia kerjanya sepantasnya mendapat upah sekian, tapi dia ambil lebih dari harta anak yatim. Maka dia telah berbuat zulm. Maka asal, kata para ulama, asal harta anak yatim itu haram untuk disentuh, haram untuk diambil, haram untuk diambil. Namun diberi izin bagi pengurus harta anak yatim untuk mengambilnya jika dia statusnya adalah orang fakir. Orang fakir yang pemasukannya dari kerjaannya itu, maka dia diberi sesuai kerjaannya, sesuai kerjaannya. Kalau dia sudah mengurus, sudah capek, letih mengurus, maka dia diberi upah sesuai kerjaannya. Bahkan sebagaimana Allah mengatakan bahwa yang lebih utama adalah sekalipun dia orang fakir adalah untuk berhati-hati dan tidak mengambil sedikit pun dan tidak menyentuh sedikit pun dari harta anak yatim. Dalam rangka berhati-hati terhadap perbuatan terjatuh pada perkara zulm. "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara." Dan juga Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Hindarilah, jauhilah 7 perkara yang bisa membinasakan kalian, dan diantaranya adalah aklu maril yatim, memakan harta anak yatim tanpa hak. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa mengurus harta anak yatim itu butuh ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Jika dia orang kaya, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta tersebut. Tapi jika dia orang fakir yang butuh bantuan, maka dia hanya boleh mengambil sebatas yang pantas bagi dia. Jika lebih, maka dia berdosa. Jika lebih dia mengambil dari sebatas yang wajar, maka dia telah berbuat zulm. Sehingga yang lebih utama, walaupun dia fakir, dia menahan diri, tidak mengambil dari harta anak yatim, dan dia berharap pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan itu lebih sempurna. Itu tentunya lebih sempurna. Dan siapa itu anak yatim? Secara syariat, anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh abinya. Anak yang belum baligh dan ditinggal mati oleh bapaknya. Jadi bapaknya meninggal dan dia belum baligh, itu disebut anak yatim. Jika ibunya yang meninggal sebelum baligh, maka tidak disebut anak yatim. Jadi anak yatim itu siapa? Sesuai syariat, anak yatim adalah yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum baligh, sebelum baligh. Jika yang meninggal adalah ibunya sebelum baligh, maka dia bukanlah anak yatim. Kenapa? Karena masih ada yang mengurus. Ada ayahnya. Ayahnya yang bertanggung jawab, yang memberikan maisha. Tapi kalau sudah ayahnya yang tidak ada, maka siapa yang mengurus dia? Peran ayah lebih besar dari sisi penghidupan dan pengurusan anak. Oleh karena itu, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum baligh. Dan jika sudah baligh, hilang darinya sifat keyatiman. Jika anak tersebut sudah baligh, maka bukan lagi anak yatim. Bukan lagi anak yatim. Itulah beberapa masalah terkait Al-Hajr. نكتفي هنا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله.